bila tahu kenyataan yang hitam. Kau yang ku sayangi, tega kau dustai kesetiaan yang ku titip padamu. Berbunga-bunga hatiku saat ini, pulang dari rantau yang penuh duka. Namun kenyataan, kau yang ku sayangi terlena dalam peluk. Ingat dosa, aduh sakitnya hati ini. Doa semoga kau berbahagia. Aduh, sakitnya hati ini. Ingin mati saja bila tak ingat dosa. Aduh, sakitnya hati ini.